Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qotibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita. Di antara sujud yang disyariatkan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah sujud di dalam sholat. Yang kedua adalah sujud tilawah. Yang ketiga adalah sujud syukur. Dan yang keempat adalah sujud sahwi. Ini 4 sujud ini adalah termasuk sujud yang disyariatkan. Yang tidak ada khilaf di antara para ulama kalau termasuk di dalamnya sholat adalah sujud sahwi. Artinya tidak ada khilaf kalau itu adalah sholat. Artinya dari 3 sujud yang termasuk sholat itu adalah sujud sahwi. Yang bukan termasuk sholat adalah sujud syukur. Artinya sujud syukur bukan termasuk sholat. Jadi kalau bukan termasuk sholat maka tidak mengikuti syarat-syarat sholat. Adapun sujud tilawah ada yang dilakukan di dalam sholat, ada yang di luar sholat. Taip, kita lanjutkan sujud yang ketiga yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa. Jadi bukan karena kesengajaan. Kalau sengaja maka jelas itu adalah pembatal. Ini yang dimaksudkan adalah lupa. Dan adapun hukum sujud sahwi ini adalah wajib menurut mazhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Adapun Imam Syafi'i bahwa itu adalah sunnah. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa sujud sahwi itu adalah wajib. Karena tidaklah melakukan sujud sahwi kecuali karena dia meninggalkan yang wajib. Jadi tidaklah Nabi SAW itu sujud sahwi kecuali karena dia meninggalkan yang wajib. Karena tidak ada satupun riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau sujud sahwi itu karena perkara yang sunnah. Itu tidak ada. Misalnya dia lupa membaca doa iftitah. Apakah ada sujud sahwi? Tidak ada. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan sujud sahwi untuk perkara-perkara yang sunnah. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa sujud sahwi itu adalah wajib. Kenapa? Karena tidaklah melakukan sujud sahwi kecuali perkara itu adalah wajib. Dan Nabi SAW ini adalah lupa. Ini kita katakan pernah lupa, ini dalil menunjukkan bahwa manusia Rasulullah itu adalah manusia biasa. Jadi Rasulullah itu adalah bukan tidak sebagaimana Lia Edan ya kan, yang menganggap dirinya adalah di atas lebih, bahkan titisan malaikat, kadang aku nabi, kadang apa namanya ya. Kita katakan Nabi SAW adalah manusia biasa sama dengan kita. Cuma nanti ada kelebihan, ada kekhususan diri Rasulullah SAW dibandingkan dengan umatnya. Dan Rasulullah SAW juga pernah lupa, lupa menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Dan para sahabat itu lupa, para sahabat itu lupa kalau Rasulullah itu manusia biasa. Sehingga apa namanya mereka apa yang dikerjakan oleh Nabi itu dianggap sebuah syariat, walaupun itu lupa. Jadi dianggap itu adalah syariat. Ini menunjukkan bagaimana sangat kuatnya ittibanya para sahabat kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW telah sahih dari beliau bahwa beliau mengatakan innama ana basyar. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa, ansa kama tansaun, saya juga lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu, kalau saya lupa, fadzakiruni, maka ingatkan saya. Adapun kita lihat hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud sahwi di bawah ini. Sebenarnya kalau kita bicara, saya sebutkan secara ringkas saja. Sebenarnya ada 5 di sini disebutkan. Ada 5 yang berkaitan dengan sujud sahwi. Tapi saya ringkaskan sebenarnya yang sebagaimana yang Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa sebab sujud sahwi itu ada 3 macam. Jadi ada 3 macam sebab sujud sahwi. Yang pertama itu adalah penambahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah ragu-ragu. Ini sebab adanya sujud as-sahwi. Adapun sebab yang pertama adalah penambahan. Penambahan itu dibagi menjadi dua. Jadi penambahan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menambah berdiri, ruku, duduk, dan sujud. Jadi ini penambahan yang pertama adalah menambah berdiri, duduk, ruku, duduk, dan sujud. Kenapa? Karena perbuatan sholat itu kan cuma ada empat ini, ya kan? Perbuatan sholat itu cuma ada empat ini. Ima perbuatan sholat itu adalah berdiri, ima ruku, ima duduk, ima sujud. Jadi kalau menambah salah satu dari empat ini, maka itu namanya penambahan. Nah, dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah apa? Jika dilakukan dengan sengaja, artinya sengaja menambah berdiri, maksudnya berdiri rakaat yang kelima dari sholat duhur, atau asar, atau isya, atau misalnya menambah ruku, ya kan, menambah ruku pada rakaat yang kelima, rakaat yang ketiga dari sholat subuh, rakaat yang keempat dari sholat maghrib, atau menambah duduk, menambah sujud. Nah ini penambahan. Kalau dilakukan dengan sengaja, maka itu batal sholatnya. Artinya sengaja menambah rakaat di dalam sholat, itu adalah termasuk pembatal sholat, tidak ada khilaf di antara para ulama. Yang kedua, bagaimana jika dia lupa? Bagaimana jika dia lupa? Terlalu cepat? Terlalu cepat gak saya ngomong? Atau saya perlu slow? Masalah cepat ya? Gak masalah ya? Karena memang saya pengennya biar cepat. Yang kedua, menambah yang kedua itu artinya apa? Menambah yang kurang. Kalau tadi yang pertama apa? Menambah berdiri, duduk, ruku, dan sujud. Yang kedua adalah menambah apa? Menambah yang kurang. Artinya baru dua rakaat sudah salam. Baru tiga rakaat sudah salam. Ini kan kalau diingatkan dia berarti apa? Oh ini kurang, berarti harus menambah, iya kan? Berarti ini namanya penambahan juga. Tadi apa? Penambahan yang pertama tadi apa? Menambah berdiri, duduk, ruku, dan sujud. Itu dibagi menjadi dua apa tadi? Adalah sengaja dan tidak sengaja. Tidak sengaja maksudnya apa? Lupa ya. Karena tidak sengaja itu ada dua sebenarnya. Ada yang tiduran, ada yang lupa. Cuma yang dimasukkan di sini bukan ketiduran. Ya kan? Karena kita bicara tentunya dimasukkan di sini adalah tidak sengaja itu adalah lupa. Kalau sengaja itu adalah batal. Yang kedua adalah lupa. Bagaimana jika dia lupa? Bagaimana jika dia lupa jika itu terjadi penambahan? Maka dibagi menjadi dua lagi. Lupa ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah apa? Menambah di saat ingatnya di saat penambahan. Yang pertama adalah ingatnya di saat penambahan. Misalnya sekarang begini. Saya berdiri rakaat yang kelima dari sholat duhur. Misalnya ya kan. Ketika saya berdiri rakaat yang kelima terus ingat. Loh ini kan tambahan. Ini kan berdiri ini adalah tambahan. Berarti ingatnya kapan? Ingatnya di saat penambahan itu. Apa yang Anda lakukan ketika ingatnya di saat penambahan itu? Adalah apa? Langsung kembali ke rakaat yang keempat. Kembali ke rakaat yang keempat, kemudian langsung duduk, tahiyat akhir ya kan? Kemudian membaca dua tahiyat akhir, kemudian salam, kemudian sujud sahwi dua kali, kemudian salam. Berarti sujud sahwinya di mana? Kapan, di mana sujud sahwinya letaknya? Adalah setelah salam, ya kan? Paham ya? Saya ulangi. Paham ya? Taip. Belum. Masih belum nyantol. Taip. Sekarang saya posisinya berdiri rakaat yang kelima dari sholat asar. Allahu Akbar. Dia berdiri rakaat yang kelima dari sholat asar. Terus ingat. Loh, ini kan rakaat yang kelima. Iya kan? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Kembali ke rakaat yang keempat, iya kan? Anda kembali ke rakaat yang keempat, langsung apa? Duduk, tahiyat, akhir. Tahiyat akhir, kemudian tasyahud, kemudian membaca doa tasyahud. Kemudian apa? Salam. Assalamualaikum. Kemudian apa? Allahu Akbar, sujud dua kali. Allahu Akbar, sujud. Subhanallah Rabbil A'la, kemudian Allahu Akbar, membaca Rabbi Gufili. Kemudian Allahu Akbar sujud lagi yang kedua. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, tidak ada lagi tahiyat, tidak ada lagi syarat jari telunjuk, langsung Assalamualaikum. Itu namanya sujud sahwi. Jadi ini yang ingatnya di saat apa? Penambahan. Kalau ingatnya di saat penambahan, maka langsung kembali, iya kan? Sekarang bagaimana kalau ingatnya sudah sholat? Yang kedua adalah ingatnya sesudah sholat. Tadi kan ingatnya di mana? Di saat penambahan. Sekarang ingatnya sudah sholat. Ingatnya sesudah sholat. Ingatnya sesudah sholat itu dibagi dua. Ada yang ingatnya dalam waktu yang sebentar. Ada yang ingatnya sudah waktunya lama. Yang pertama adalah ingatnya dalam waktu yang sebentar. Sebentar itu ukurannya berapa? Sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Sebentar itu dikatakan apa? Sebelum, ya apa namanya, kita katakan dia masih dalam waktu sebentar. Begitu sudah, misalnya contohnya gini. Seseorang sholat duhur, sudah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terus ingat, baru saja salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Loh, ini kan rakaat yang kelima. Dia kan sholat duhur berarti berapa rakaat? 5 rakaat. Ingatnya kapan? Setelah sholat. Iya kan? Setelah salam dia baru ingat bahwa dia ternyata sholat duhur 5 rakaat. Dan itu waktunya masih sebentar, iya kan? Belum lama. Apa yang Anda lakukan? Sikap apa yang Anda lakukan? Ketika Anda terjadi seperti ini, dia baru assalamualaikum, assalamualaikum. Loh, saya kok sholat asar 5 rakaat ya? Ini rakaat, saya sholat asar 5 rakaat. Maka apa yang Anda lakukan? Adalah apa? Langsung sujud sahwi. Anda langsung sujud sahwi dengan kaifiyah Allahu Akbar, langsung takbir ya. Tentunya karena sujud sahwi itu adalah sholat, berarti tetap harus menghadap arah kiblat, iya kan? Anda membalikkan wajah Anda, tetap Anda menghadapkan arah kiblat. Kemudian apa? Allahu Akbar, sujud. Kemudian apa? Sujud 2 kali maksud saya. Kemudian begitu sudah bangkit dari sujud yang kedua, langsung salam. Tip, ini yang itu kalau ingatnya dalam waktu yang apa? Yang apa? Sebentar. Yang kedua, ingatnya sudah waktunya apa? Lama. Misalnya begini. Dia baru ingat sekarang. Dia baru ingat sekarang. Jam 4:25, jam 16:25, dia ingat bahwa semalam dia sholat isya-nya 5 rakaat. Atau enggak usah terlalu jauh ya. Tadi sholat duhur 5 rakaat. Ingatnya sekarang. Dia sholat duhur tadi berapa? 5 rakaat. Apa yang Anda lakukan? Sikap apa yang Anda lakukan ketika Anda tahu kalau sekarang ini Anda tadi malam sholat isya-nya itu 5 rakaat? Hah? Apa yang Anda lakukan? Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya maksudnya apa? Maksudnya tape. Tidak ada apa-apanya itu maksudnya tidak ada sujud sahwi. Ada sujud sahwi? Tidak ada. Mengulangi sholatnya? Tidak juga. Ya kan? Ada sujud sahwi? Tidak ada, ya kan? Mengulangi sholat? Juga tidak. Artinya apa? Insya Allah itu dimaafkan. Insya Allah adalah dimaafkan. Kenapa? Karena dia telah menjalankan yang wajib yaitu 4. Dan ingatnya itu sudah waktunya apa? Lama. Apalagi sudah setahun yang lalu. Ya Allah, setahun yang lalu saya pernah sholat isya 5 rakaat. Setahun yang lalu, ya kan? Setahun lalu, ingatnya baru sekarang. Ya kan? Dia ingat, ya karena dia pernah mungkin ingat, dia pernah setahun yang lalu saya pernah sholat isya 5 rakaat. Ya sudah dimaafkan. Tapi ini penambahan yang pertama. Paham ya? Penambahan yang pertama. Penambahan yang kedua adalah apa? Menambah yang kurang. Menambah yang kurang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dilakukan dengan sengaja. Yang kedua karena lupa. Sengaja itu maksudnya apa? Dia sengaja sholat duhur 3 rakaat. Sengaja memang kurang. Sengaja sholat duhur 2 rakaat. Apa hukumnya orang yang sengaja sholat duhur 3 rakaat? Hah? maka batal. Dia harus mengulang. Maka hukumnya adalah batal, dia harus mengulang. Paham ya? Yang kedua adalah apa? Sebabnya karena lupa. Bagaimana kalau seorang itu lupa? Nah, lupa. Paham maksudnya lupa nih ya? Misalnya apa? Saya ambil contoh, seseorang sholat duhur 3 rakaat, habis itu dia salam. Baru 3 rakaat sudah salam. 3 rakaat dia sudah tahiyat kemudian salam. Terus ada yang mengingatkan, Anda tadi sholat duhur kok baru 3 rakaat? Apa iya? Ya kan, saya merasanya 4 deh. Ya kan? Enggak, Anda sholat duhur 3 rakaat. Nah 3 berarti apa? Kalau misalnya dia yakin 3 berarti apa? Dia harus menambah. Itu kalau yang sengaja, maka itu tidak sah sholatnya. Dia harus mengulang. Bagaimana kalau dia lupa? Nah, lupa ini dibagi menjadi 2. Lupa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah apa? Ingatnya dalam waktu yang sebentar. Ingatnya dalam waktu yang sebentar. Misalnya apa? Baru salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terus diingatkan, imam, Anda kan sholat, masa sholat duhur baru 3 rakaat sudah salam. Apa iya saya sholat duhur 3 rakaat? Enggak, saya 4. Saya yakin 4. Enggak, 3. Nah, kemudian ditanya jamaah yang lain, benar gak saya sholat duhur 3 rakaat? Iya. Kamu benar gak saya sholat duhur 3 rakaat? Iya. Terus yang lain, kamu benar gak? Benar. Berarti apa? Imamnya salah, iya kan? Berarti apa yang dilakukan oleh imam? Apa yang Anda lakukan adalah apa? Anda harus menambah. Menambah berapa rakaat? Menambah 1, ya sudah. Anda berdiri menghadap para kiblat, kemudian menambah 1 rakaat. Kemudian apa? Kalau menambah 1 rakaat kan berarti tahiyat lagi, ya kan? Tahiyat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Berarti sujud sahwinya di mana? Sesudah salam. Ini kalau ingatnya dalam waktu yang apa? Yang apa? Sebentar. Sekarang bagaimana kalau ingatnya sudah waktunya lama? Sudah waktunya lama. Misalnya apa tadi? Sekarang ini dia baru ingat kalau semalam dia sholat isya 3 rakaat. Kalau tadi apa? Sholat isyanya 5. Sekarang ini dia ingat kalau dia sholat isya semalam itu 3 rakaat. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Hah? Tadi A, dimaafkan. B, langsung menambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi sesudah salam. C, A, apa tadi? Mengulang sholatnya dari awal. Mengulang sholatnya dari awal. Kemudian D, apa? Kalau D, dia meneruskan sholatnya, dia mengulangi sholatnya dari awal, kemudian sujud sahwi sesudah salam. E, semuanya salah. Kira-kira mana yang antum pilih? C itu apa? Mengulang sholat. Jadi yang betul adalah mengulangi sholatnya. Yang betul adalah apa? Mengulang sholatnya. Kenapa? Karena sholat 3 rakaat itu hakikatnya tidak sah. Sholat 3 rakaat, sholat isya 3 rakaat itu adalah tidak sah. Kalau tidak sah berarti harus diulang. Dan itu dianggap lupa. Kalau lupa dianggap mengkodok sekarang ini. Dianggap itu adalah mengkodok. Tapi itu yang pertama. Dalil yang menunjukkan adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Jika terjadi penambahan ya. Jika terjadi penambahan, sebenarnya ada hadisnya di mana itu? Di nomor 2. Kita bacakan di nomor 2. Ini penambahan apa? Menambah berdiri, duduk, ruku dan sujud. Menambah salah yang pertama tadi. Yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra khamsan. Rasulullah itu pernah sholat duhur 5 rakaat. Berarti rakaat yang kelima itu namanya apa? Penambahan. Iya kan? Berarti di situ ada penambahan apa? Berdiri, ada penambahan ruku, ada penambahan duduk, ada penambahan sujud. Kenapa? Karena sholat 5 rakaat, iya kan? Maka apa? Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, karena itu sholat berjamaah, sholat duhur. Azidah fis sholat, apakah kau menambah rakaat di dalam sholat ya Rasulullah. Kemudian faqala, wa madzaka, apa itu yang saya tambah? Kemudian dijawab, sholaita khamsan, engkau telah sholat duhur 5 rakaat. Kemudian begitu Rasulullah SAW diberitahu kalau dia sholat duhur 5 rakaat, maka apa? Ini karena waktunya masih, kita katakan waktunya masih apa? Sebentar, karena begitu selesai salam, sholat duhur 5 rakaat itu kemudian apa? Diingatkan oleh jamaah bahwa dia sholat duhur 5 rakaat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Adalah apa? Fasajada sajadataini, beliau langsung sujud sahwi 2 kali, ba'da masallama, setelah dia salam. Artinya sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Karena kan dia sudah salam ya kan? Sudah salam kemudian langsung sujud sahwi, kemudian salam lagi. Karena sujud sahwi itu termasuk sholat, itu harus ditutup dengan salam lagi. Paham ya? Kemudian yang yang kedua tadi, menambah apa tadi? Menambah yang kurang. Kalau menambah yang kurang, itu berarti apa tadi? Menambah rakaat yang kurang tadi, ya kan? Kemudian sujud sahwinya di mana? Setelah salam. Kemudian sujud sahwi, kemudian salam lagi sesudahnya. Mana dalil yang menunjukkan? Adalah di poin nomor 3, yaitu apa? Idza sallama fi rakataini aw salas. Apabila seorang itu sudah salam padahal baru 2 rakaat atau baru 3 rakaat, dia sudah salam padahal baru 2 atau baru 3 dari salat duhur atau salat asar atau salat isya. Ini adalah dalilnya adalah Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa minasnataini. Bahwa Nabi SAW itu pernah salam padahal baru dari 2 rakaat, baru 2 rakaat. Faqala lahu dzul yadain, kemudian dzul yadain berkata, karena di situ sebenarnya di sini panjang tapi diambil ringkasnya. Ringkasnya. Jadi adalah apa? Rasulullah baru salat, dia salat 2 rakaat kemudian sudah salam. Nah, para sahabat yang sebagaimana saya katakan tadi, itu langsung apa? Dia langsung berdiri. Para sahabat begitu sudah salam, baru 2 rakaat, itu sudah salam. Para sahabat langsung berdiri, sambil keluar dari pintu masjid, sambil mengatakan, "Wih, Rasulullah mengqasar sholat, Rasulullah mengqasar sholat." Iya kan? Padahal tidak sebelumnya seperti itu. Rasulullah sholat duhur, ya tetap 4. Iya kan? Tapi suatu saat, karena lupa, nabinya, para sahabat itu tidak tahu, dianggap bahwa apa yang Rasulullah itu tidak mungkin lupa. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh nabi itu adalah syariat. Dan para sahabat itu juga lupa, akhirnya mereka pergi keluar dari masjid sambil mengatakan Rasulullah mengqasar sholat, Rasulullah mengqasar sholat. Rasulullah begitu dikatakan mengqasar sholat, imam, langsung dia berdiri. Langsung bergemuruh di dadanya. Artinya memang kelebihan Rasulullah kalau ada kesalahan itu langsung bergejolak di dalam dirinya. Dia langsung at-tasbih seperti ini, kemudian bersender di salah satu tiang masjid. Bersender sambil at-tasbih. Kemudian Rasulullah memikirkan kesalahan apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian ada para sahabat waktu itu namanya Dzul Yadaini. Dia memberanikan diri. Ya Rasulullah, azidam kusiratis sholat. Ya Rasulullah, apakah engkau menambah anasid am kusiratis sholat. Ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau engkau mengqasar sholat? Apa sholat ini dikosor ya Rasulullah? Atau engkau lupa? Kemudian Rasulullah mengatakan, nah, saya tidak lupa dan saya tidak mengqasar. Kemudian Dzul Yadain memberanikan diri mengatakan, ah, bala nasih. Kalau begitu engkau lupa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya ke sahabat yang lain. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar dan yang lainnya. Dia mengatakan, akama yakulu Dzul Yadain. Betul enggak yang dikatakan oleh Dzul Yadain bahwa saya mengqasar, saya lupa? Qalu na'am. Para sahabat mengatakan iya ya Rasulullah. Begitu para sahabat mengatakan iya, berarti Rasulullah yang keliru. Maka apa? Maka Rasulullah SAW langsung berdiri, menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, kemudian apa? Menambah 2 rakaat. Menambah 2 rakaat, setelah itu kemudian sujud sahwi 2 kali sebagaimana hadis ini. Yaitu adalah apa? Aku siratis sholat amnasid. Apakah sholat ini dikosor atau kan kau lupa? Ya, kemudian ya Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadaka dzul yadain, apa betul yang dikatakan oleh dzul yadain? Faqala an-nas, kemudian orang-orang berkata, "Na'am." Nah, kemudian faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berdiri, fasalla apa namanya? Isnataini ukhrayaini. Kemudian menambah dua rakaat yang lain, tsumma sallama, kemudian salam, tsumma kabbara, kemudian beliau takbir, fasajada misla sujudihi au atwal, tsumma rafa'a. Artinya sujud sahwi dua kali, kemudian apa? Dalam riwayat yang lain disebutkan kemudian tsumma sallama. Ini adalah apa? Dalam riwayat yang lain dari Imran ibn Husain, bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat asar itu 3 rakaat. Sholat asar baru 3 rakaat sudah salam. Kemudian apa? Summa dakhala manzilahu. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam rumahnya. Faqama ilaihi rajulun yuqalu lahu al-kharbak. Kemudian diikuti ada seseorang yang mengikuti Nabi SAW sampai ke rumahnya. Kemudian dia mengatakan orang ini dinamakan kharbak. Wa kana fi yadayhi tul, di tangannya itu panjang, maksudnya tangannya panjang, jarinya ini panjang, jadi bukan tangan panjang ya, bukan tangan panjang itu kan konotasi jelek, ini maksudnya di tangannya itu panjang, memang tangan itu maksudnya ini kan disebut tangan, jadi tangan itu bukan, jadi yang disebut dengan tangan ini adalah apa, jadi memang jarinya itu panjang. Kemudian namanya kharbak. Faqala ya Rasulullah, kemudian wahai Rasulullah, fadzakara lahu sani'ahu. Artinya apa? Dia menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa Nabi SAW baru salat asar itu baru 3 rakaat. Wa kharaja ghatban, kemudian apa? Nabi SAW keluar, artinya keluar dari rumahnya sambil seperti orang yang sedang marah. Memang sedang marah karena memang saya katakan tadi kelebihan Rasulullah SAW itu kalau ada kesalahan itu mesti bergejolak di dalam darah, di dalam dirinya. Nah, ketika bergejolak itu akan dilihat dari ekspresi wajahnya. Rasulullah itu seperti merah, jadi wajahnya itu merah. Nah, dia karena itu ada apa namanya seperti seolah-olah beliau sedang marah. Kemudian apa? Ya juru rida'ahu hatta intaha ilan nas. Kemudian beliau menarik selendang sorbannya sampai kemudian berakhir di para sahabat di jamaah. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, asadaka hadza, betul yang dikatakan oleh kharbak bahwa saya telah salat asar 3 rakaat. Qalu na'am, semua sahabat di situ mengatakan iya ya Rasulullah. Kemudian apa? Fasalla rakaatan, dan Rasulullah menambah 1 rakaat. Tsumma sallama, kemudian salam, tsumma sajada sajadataini, kemudian sujud sahwi 2 kali, tsumma salam, kemudian salam, salam lagi. Ini kita katakan adalah apa? Sebab adanya sujud sahwi yang pertama adalah penambahan, dan penambahan itu ada 2, ada yang menambah berdiri, ruku, duduk dan sujud, yang kedua adalah menambah yang kurang. Penambahan ini paham ya? Paham ya? Tapi yang kedua, sebab yang kedua dari sujud sahwi adalah apa? Pengurangan. Sebab sujud sahwi adalah pengurangan. Pengurangan di sini dibagi menjadi 2. Pengurangan dibagi menjadi 2. Ada yang namanya pengurangan rukun. Ada yang namanya yang kedua pengurangan wajib. Pengurangan rukun, ada yang pengurangan wajib. Adapun yang pengurangan rukun itu dibagi 2. Pengurangan rukun dibagi 2 lagi. Yang pertama adalah apa? Pengurangan takbiratul ihram. Yang kedua pengurangan selain takbiratul ihram. Karena rukun itu ada, kita katakan rukun ada yang pengurangan pada takbiratul ihram, ada yang selain takbiratul ihram. Sekarang begini, kalau ada yang pertama, seseorang itu lupa, dia belum takbiratul ihram. Seseorang sholat, dia lupa takbiratul ihram. Kira-kira apa yang, kalau dilakukan dengan sengaja, sengaja tidak takbiratul ihram, maka apa? Maka apa? Batal sholatnya. Sekarang bagaimana kalau dia lupa takbiratul ihram? Hah? Batal juga. Berarti dia harus mengulang. Iya kan? Batal juga, maka dia harus mengulang. Kenapa? Karena meninggalkan takbiratul ihram. Karena tidak sholat itu kan baru bisa dikatakan sholat itu ketika ada takbiratul ihram. Jadi ketika tidak ada takbiratul ihram, maka itu adalah apa? Itu adalah bukan termasuk sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah tahliluha, tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Takbir sholat itu adalah diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi yang kedua, apa tadi? Bagaimana kalau dia lupa takbiratul ihram? Jelas itu adalah batal juga, dan dia harus mengulang. Walaupun ingatnya sudah rakaat yang ketiga atau ingatnya rakaat yang keempat, sama. Pokoknya kalau rukun ditinggalkan batal. Tapi yang kedua adalah pengurangan apa? Yang wajib. Apa tadi? Takbiratul ihram. Yang kedua adalah selain takbiratul ihram, iya kan? Selain takbiratul ihram, rukun yang selain takbiratul ihram apa? Al-Fatihah, rukun, ya sujud dan yang lainnya, ya kan? Selain dari takbiratul ihram, taib Al-Fatihah. Kita ambil contoh meninggalkan apa? Al-Fatihah. Jadi meninggal apa mengurangi rukun selain takbiratul ihram, contohnya apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dibagi menjadi dua. Jika dia lakukan dengan sengaja, artinya sengaja meninggalkan surah Al-Fatihah, maka apa? Batal sholatnya. Kalau sengaja meninggalkan Al-Fatihah, artinya sengaja meninggalkan rukun, maka itu adalah batal. Sekarang bagaimana kalau dia lupa? Bagaimana kalau dia lupa surah Al-Fatihah? Ini kita bicara sholat sendirian dulu, atau imam. Kalau makmum gak usah dibicarakan. Iya kan? Karena makmum itu kan mengikuti imam. Tapi kita bicara sholat sendirian atau dia sebagai imam. Dia baru ingat, misalnya kita sholat sendirian. Sekarang begini, saya sholat duhur, sholat asar, pada rakaat yang kedua, dia baru ingat. Loh iya, saya kok tadi rakaat yang pertama lupa membaca Al-Fatihah. Apa yang Anda lakukan ketika Anda lupa, Anda pada rakaat yang kedua baru ingat kalau rakaat yang pertama itu belum membaca Al-Fatihah. Seorang diri, Anda sholat sendirian. Apa yang Anda lakukan? Nah, ada dua opsi. Yang pertama, sekarang begini, ini kan posisinya saya rakaat yang keberapa ini? Kedua dari sholat asar misalnya, iya kan? Ini rakaat yang kedua. Terus saya ingat, loh, saya tadi rakaat yang pertama belum membaca Al-Fatihah. Karena lupa ya. Dia lupa membaca Al-Fatihah rakaat yang pertama. Maka ada dua opsi. Yang pertama, Anda menjadikan rakaat yang kedua sebagai rakaat yang pertama. Berarti yang Anda batalkan apa? Yang batal rakaat yang pertama. Berarti Anda jadikan rakaat yang kedua sebagai rakaat yang pertama. Ya sudah, Anda teruskan aja sholatnya. Ya kan? Teruskan, berarti menjadikan rakaat yang kedua sebagai rakaat yang pertama, artinya Anda sempurnakan sampai empat. Sampai empat, kemudian apa? Sesudahnya adalah sujud sahwi. Setelah salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Sujud sahwinya di mana? Setelah salam. Tapi ini yang, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah, sekarang saya berdiri rakaat yang kedua ini. Ya kan? Anda pada rakaat yang pertama lupa. Maka opsi yang kedua adalah Anda kembali ke rakaat yang pertama. Anda kembali ke rakaat yang pertama. Berarti yang dibatalkan rakaat yang keberapa? Yang kedua. Anda batalkan rakaat yang kedua, Anda kembali ke rakaat yang pertama, ya sudah diteruskan, dan sujud sahwinya juga sesudah salam. Sama ya, tapi beda. Kalau tadi apa? Nah, membatalkan rakaat yang pertama, rakaat yang kedua dijadikan sebagai rakaat yang pertama. Kalau ini rakaat yang kedua dibatalkan, dia kembali ke rakaat yang pertama. Artinya dia memulai lagi dari, saya batalkan rakaat yang kedua, nah, kemudian dia kembali ke rakaat yang pertama. Tapi ini yang selain takbiratul ihram. Yang kedua, pengurangan yang wajib. Pengurangan yang wajib. Yang wajib contohnya apa? Apa contoh yang wajib dalam sholat? Hah? Tahiyat awal. Taib. Kita ambil tahiyat awal satu aja. Kita ambil yang wajib adalah tahiyat awal. Seseorang berdiri pada rakaat yang ketiga dari sholat asar. Seseorang berdiri rakaat yang ketiga dari sholat asar. Tapi pengurangan itu ada dua. Ada yang sengaja, ada yang lupa. Kalau sengaja memang sengaja meninggalkan tahiyat awal, gimana? Apa hukum orang yang meninggalkan, sengaja meninggalkan tahiyat awal? Maka batal sholatnya. Dia harus mengulang. Karena tahiyat awal itu adalah wajib. Kemudian sengaja meninggalkan, maka itu adalah batal. Bagaimana kalau dia lupa? Anda lupa tahiyat awal. Maka apa saya contoh? Saya berdiri rakaat yang ketiga dari sholat asar. Terus dia ingat, loh, saya kok belum tahiyat awal. Saya belum tahiyat awal. Apa yang Anda lakukan? Hah? Enggak, ini ingatnya pada rakaat yang ketiga. Mau sholat langsung sujud sahwi, kan tidak. Iya kan? Nah, adalah apa? Sekarang saya persisinya berdiri rakaat yang ketiga dari sholat asar. Terus saya ingat, loh saya kok belum tahiyat awal, saya lupa. Kalau ngomong dia lupa, ya batal sholatnya. Maksudnya dia ingat kalau ini rakaat yang ketiga dan dia lupa tahiyat awal. Maka apa? Dia meneruskan sholatnya. Yang betul adalah apa? Dia teruskan sholatnya sampai rakaat yang keempat, cuma nanti sujud sahwinya di mana? Sebelum salam. Sujud sahwinya nanti sebelum salam. Jadi kalau meninggalkan, mengurangi yang wajib, itu berarti sujud sahwinya di mana? Sebelum salam, kemudian salam. Jadi setelah tahiyat akhir, dia sujud dua kali, kemudian takbir, kemudian langsung apa? Salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Sekarang bagaimana kalau dia ingat pada rakaat yang ketiga? Saya sekarang rakaat yang ketiga dari sholat asar. Terus dia ingat, loh saya kok belum tahiyat awal. Langsung dia duduk tahiyat awal. Dia berarti meninggalkan apa? Berdiri, iya kan? Dia langsung kembali ke duduk tahiyat awal. Dia tahiyat. At-tahiyatulillah wa salawatulillah akhirihi. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian dia meneruskan sampai rakaat yang keempat. Kemudian dia sujud sahwi sesudah salam. Pertanyaan, ini sah sholatnya atau tidak? Sah sholatnya atau tidak? Hah? Tidak sah sholatnya. Ini adalah termasuk salah satu pembatal sholat. Apa yang pembatal sholatnya di mana? Pembatalnya sholat di mana? Meninggalkan yang rukun, mengerjakan yang wajib. Apa rukun yang dia tinggalkan? Berdiri. Apa wajib yang dia kerjakan? Tahiyat. Iya kan? Tahiyat. Berarti apa? Dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang rukun. Artinya meninggalkan hukumnya yang lebih tinggi. Iya kan? Maka ini adalah termasuk pembatal sholat. Maka ini dalam semua nanti sholat, kalau dia mengerjakan yang hukumnya lebih rendah, meninggalkan yang hukumnya lebih tinggi, maka itu adalah batal sholatnya. Ini untuk perkara rukun dengan wajib. Paham maksudnya ini ya? Tapi ini adalah apa? Mana dalil yang menunjukkan kalau pengurangan yang wajib itu sebelum salam adalah bisa dilihat di nomor 1. Di nomor 1, di halaman 125 ya. 25 apa? Halaman 125 ya. Yaitu adalah apa? Iza qama minar rakataini al-faridho ay iza tarakat tasyahud al-awwal. Jika dia berdiri dari dua rakaat, jika dia berdiri setelah dua rakaat dari yang wajib, artinya apa? Berarti dia meninggalkan apa? Tahiyat awal. Tahiyat awal. Maka apa yang Anda lakukan ketika meninggalkan tahiyat awal adalah meneruskan sampai rakaat yang keempat, kemudian sujud sahwinya di mana? Sebelum salam. Mana dalil yang menunjukkan? Adalah hadis dari An Abdillah ibn Malik ibn Buhayna radhiyallahu taala anhu annahu qol shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini min ba'di shalawat. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengimami kami dua rakaat mimba di sholawat, dari sebagian sholat. Dalam riwayat yang lain adalah sholat duhur. Artinya dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Malik mengatakan sholalana Rasulullah SAW az-zuhra. Kemudian apa? Thumma qama falam yajlis. Dan Nabi SAW setelah rakaat yang kedua beliau langsung berdiri walam yajlis. Dan beliau lupa, artinya tidak duduk apa? Tahiyat awal atau tasyahud awal. Kemudian apa? Karena ini para sahabat, apakah para sahabat mengingatkan subhanallah, subhanallah? Seandainya mengatakan makmum mengatakan subhanallah, itu adalah termasuk perbuatan yang tidak boleh. Kenapa? Karena memberi taswis kepada imam. Kalau imamnya sudah posisinya berdiri, maka makmum tidak boleh mengingatkan sama sekali. Tidak boleh. Subhanallah, subhanallah. Maksudnya apa? Eh, imam duduk. Iya kan? Maka apa? Kalau imamnya duduk, berarti apa? Maka batal sholatnya. Iya kan? Batal sholatnya. Maka imam makmum tidak boleh mengingatkan. Kalau dia sudah berdiri rakaat yang ketiga dari sholat duhur, sudah, teruskan. Jangan diingatkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Faqaman nasu ma'ahu. Falamma qada sholatahu, ketika sudah hampir selesai sholatnya, nadharna taslimahu. Kemudian kami menunggu, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau salam. Kabbara qabla taslim, beliau bertakbir sebelum dia salam. Fasajada sajadataini wa huwa jalis, dan beliau sujud sahwi dua kali, wa huwa jalis, dalam kondisi dia duduk karena sudah tahiyat. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Ini adalah apa? Dalil yang menunjukkan kalau kurang mengurangi yang wajib, itu sujud sahwinya di mana? Yang sujud sahwinya adalah sebelum salam. Taib, sebab yang ketiga dari sujud sahwi itu adalah ragu-ragu. Sebab yang ketiga adalah ragu-ragu. Ragu-ragu itu ada dua macam. Yang pertama, ragu-ragu yang bisa menguatkan. Yang pertama adalah ragu-ragu bisa, yang bisa dia menguatkan. Dia bisa menguatkan, maksudnya dia bisa menyatakan yang benar. Yang kedua adalah ragu-ragu yang tidak bisa menguatkan. Yang pertama apa tadi? Ragu-ragu yang apa? Yang bisa menguatkan. Yang kedua adalah ragu-ragu yang tidak bisa menguatkan. Ragu-ragu yang bisa menguatkan itu contohnya begini. Saya sholat duhur, sholat asar. Ini rakaat, kemudian datang keraguan. Ini rakaat yang kedua apa ketiga ya? Dua, tiga. Ragu-ragu kan berarti, iya kan? Ini rakaat yang kedua apa rakaat yang ketiga? Nah, ini kalau posisi yang seperti ini berarti ada dua keadaan. Yang pertama apa tadi? Hah? Dia bisa menguatkan. Bagaimana dia bisa menguatkan? Dia berpikir. Ini dua apa tiga. Kemudian dia ingat. Loh, ini rakaat yang ketiga. Kenapa? Mana buktinya ini rakaat yang ketiga? Saya barusan tahiyat awal. Ya kan? Ini bukti bahwa ini rakaat yang keberapa? Ketiga, karena dia barusan apa? Tahiyat awal. Atau dia menyatakan ini rakaat yang ketiga. Kenapa? Karena seingat saya, kalau dia ngomong seingatnya enggak boleh ya. Maksudnya saya, kita bicara dalam pikiran ini. Seingat saya, tadi saya soal rakaat yang pertama membaca kulial kafirun, rakaat yang kedua kulwallahu ahad. Oh, berarti ini rakaat yang keberapa? Ketiga. Itu kan ada korin, ada apa? Ada tanda-tanda yang menyatakan bahwa ini yang paling kuat itu adalah rakaat yang ketiga. Jadi kalau seorang itu ragu-ragu, ini dua apa tiga, dan dia bisa menguatkan, artinya dia bisa mencari mana yang benar dari dua perkara ini, nah, maka apa? Maka kalau Anda bisa melakukan, bisa seperti ini, maka apa yang Anda lakukan? Sikap apa yang Anda lakukan? Ketika Anda bisa menguatkan salah satu dari dua perkara, ya sudah apa? Anda teruskan, Anda sempurnakan, iya kan? Sudah Anda sempurnakan yang Anda kuatkan itu, iya kan? Anda sempurnakan, misalnya begini. Tadi sholat asar, ini dua apa tiga. Terus yang kuat tadi yang mana? Ketiga. Mana buktinya kalau ini rakaat yang ketiga? Mana bukti kalau ini rakaat yang ketiga? Dia ingatnya, oh ini saya barusan apa? Tahiyat awal. Berarti kalau setelah bangkit dari tahiyat awal kan berarti ini rakaat yang keberapa? Tiga. Atau dia ingat kalau tadi rakaat yang pertama membaca surat ini, rakaat yang kedua membaca surat ini. Berarti ini rakaat yang ketiga. Taip, dia ingat. Nah, ini adalah bukti, berarti dia bisa menguatkan. Berarti ini rakaat yang ketiga. Berarti dia sudah, berarti tinggal menambah satu rakaat. Di mana letak sujud sahwinya? Ada enggak sujud sahwi? Ada enggak sujud sahwi orang yang seperti ini? Atau tidak ada sujud sahwi? Ada sujud sahwi. Pertanyaan lagi berikutnya. Sebelum atau sesudah salam? Hah? Atau terserah saya? Hah? Atau bebas tadi? Terserah bebas, iya kan? Mana yang betul? Sebelum A, sebelum B, sesudah C, terserah. Hah? Yang betul adalah apa? Sesudah salam. Yang betul adalah sesudah salam. Artinya kalau dia bisa menguatkan salah satu dari dua perkara, seorang ragu-ragu yang bisa menguatkan, maka sujud sahwinya di mana? Di mana sujud sahwinya? Sesudah salam. Mana dalil yang menunjukkan sesudah salam? Sesudah salam dan dia bisa menguatkan salah satu dari dua perkara itu sesudah salam adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, di poin nomor 4 itu. Di poin nomor 4 dari kitab Al-Wajiz itu. Di halaman 126 ya. Mana? Halaman 127. Di poin nomor 4 di situ yang di nomor 4 itu adalah apa? Itu dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah apa? Sujud ragu-ragu yang bisa dia menguatkan itu adalah dilakukan setelah salam. Adalah An Ibrahim, siapa? An Ibrahim ibnu An Alqamah qala Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu pernah salat. Qala Ibrahim wa qala Ibrahim zada au naqas. Nah, di situ ada penambahan atau pengurangan. Falamma shalla qila lahu, kemudian ketika sudah selesai salam dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, ahadatsa fi shalah syai', apakah terjadi sesuatu di dalam salat? Qala wa madzak, apa itu? Qala shallaita kadza wa kadza, engkau telah salat ini dan itu. Qala fa sana rijalaihi wastaqbala al-qibla fa sajada sajdataini tsumma sallam tsumma aqbala alaina biwajhihi faqala. Ini artinya hadis yang sebelumnya yang tadi sudah kita sebutkan itu kalau terjadi penambahan. Sekarang kalau dia ragu-ragu, perhatikan di sini di selanjutnya saya bacakan di seterusnya. Innahu law hadatsa fi as-salati syai'un, apa di sini afwan ya saya. Kemudian apa? Amba'atkum bihi. Amba'atkum bihi walakin innama ana bashar. Ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalimat yang terakhir yang menunjukkan dalil kalau ragu-ragu. Ragu-ragu yang bisa menguatkan. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu di dalam salatnya, falyataharra as-shawab, hendaklah dia berusaha mencari mana yang benar. Dia berusaha mencari mana yang benar. Artinya ini dua apa tiga. Dia harus berusaha apa? Mencari yang benar. Falyataharra as-shawab, setelah dia mencari yang benar, falyutimma alaihi, kemudian dia sempurnakan. Artinya dia menyempurnakan yang dia kuatkan itu. Summa liyasjuda sajdataini, kemudian beliau sujud dua kali. Mana dalil di sini menunjukkan sebelum sesudah salam? Kenapa? Karena dia sudah di sini adalah falyutimma alaihi. Kalimat di sini falyutimma alaihi artinya sempurnakan sholatnya itu. Sempurnakan sholat berarti sampai kapan? Sampai salam. Kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Itu adalah yang bisa dia menguatkan salah satu dari dua perkara. Sekarang bagaimana kalau tidak bisa menguatkan salah satu? Yang kedua ya, ragu-ragu yang tidak bisa menguatkan salah satu dari dua perkara. Misalnya begini, ini tadi sholat asar 3 apa 4? Ini rakaat yang ketiga atau 4? 3, 4, dicari-cari kok semuanya kok kuat. 3 juga kuat, 4 juga kuat. Maka apa yang Anda lakukan? Adalah apa? Anda meninggalkan yang, Anda ambil yang yakin, tinggalkan yang meragukan. Yang ragu yang mana? Kalau kita mengatakan 3-4-3-4 berarti yang ragu yang mana? Yang 4. Berarti yang yakin yang mana? Yang 3. Berarti ya sudah, ambil yang yakin, yaitu adalah rakaat yang paling sedikit. Yang apa namanya? Penambahan itu adalah apa? Itu adalah ragu-ragu. Kalau ragu-ragu berarti tinggalkan. Sudah, buang yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Kemudian apa? Ya sudah, sempurnakan. Sempurnakan sampai selesai. Cuma sujud sahwinya di mana? Sebelum atau sesudah? Sebelum atau sesudah? Sebelum salam. Jadi sebelum salam. Sujud sahwinya adalah sebelum salam. Mana dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah sebelum salam? Perhatikan dalilnya di halaman 127 di bagian bawah. Yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shakka ahadukum fi salatihi." Apabila salah seorang dari kalian ragu-ragu di dalam salatnya, "Falam yadri kam shalla." Iya kan? Dia tidak tahu sudah berapa rakaatnya. Berapa rakaat dari salatnya. Dia tidak tahu. Kemudian apa? Salasan am arbaan. Tiga atau empat. Maka apa kata Nabi SAW? Falyatrahi asyakka. Tinggalkan yang apa? Yang syak. Yang syak itu yang mana? Yang syak yang mana? Yang empat. Iya kan? Falyatrahi syak. Buang yang empat. Yaitu yang ragu-ragu. Waliyabni ala mastaikon. Ambil yang paling yakin. Yang yakin yang mana? Yang tiga. Kemudian apa? Kalau sudah dia mengambil yang tiga, waliya bani alamastaykon, summa yasjud sajdataini, kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi di mana? Hah? Sebelum salam. Karena riwayatnya mengatakan apa? Summa yasjud sajdataini qabla ayusallim. Artinya sebelum beliau salam. In kana shallah khamsan, seandainya pun itu salatnya sudah lima. Iya kan? Seandainya tetap misalnya itu sudah lima, seandainya salatnya itu lima rakaat, maka apa? Syafa'na lahu salatahu. Artinya apa? Sujud sahwi itu yang menggenapkan. Seandainya pun dia salat lima rakaat, maka sujud sahwi itu yang menggenapkan. Wa in kana shalla itmaman li arba. Seandainya betul-betul dia salat empat rakaat, berarti apa? Fakana targimal li syaitan. Targimal li syaitan. Berarti syaitan itu tidak berhasil menggoda. Syaitan itu tidak berhasil menggoda orang yang sedang sholat. Jadi syaitan itu ketika ada orang yang dia tidak berhasil, dia akan pergi menyendiri. Sambil apa? Menyendiri. Di pojok sana dia pergi sambil menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya sama temannya, kenapa? Saya tidak berhasil menggoda dia. Kenapa? Karena saya berusaha untuk menggoda dia di dalam sholatnya. Ternyata apa? Dia sujud sahwi. Dengan sujud sahwi dan dia betul-betul sholatnya itu sudah sempurna. Ini adalah apa? Jadi ragu-ragu itu ada dua macam. Kalau kita mengatakan begini, berarti sujud sahwi, letaknya sujud sahwi di mana? Berarti ada dua, ya kan? Yang pertama di mana? Ada yang sesudah salam, ada yang sebelum salam. Sekarang pertanyaan, di mana letaknya sujud sahwi setelah salam? Yang pertama. Pertama di mana? Ketika menambah, berdiri, duduk, ruku, dan sujud. Yang kedua, ketika menambah yang kurang. Yang ketiga, letaknya sujud sahwi yang ketiga setelah salam adalah apa? Mengurangi yang rukun. Ketika terjadi pengurangan pada rukun. Ini adalah apa? Sujud sahwi letaknya sesudah salam. Dan yang keempat di mana? Ragu-ragu yang bisa menguatkan. Nanti kalau ada E, semuanya betul. Mana yang betul? E. Tinggal nambah saja E, iya kan? Letak sujud sahwi sesudah salam, di bawah ini adalah termasuk letaknya sujud sahwi sesudah salam, berikut ini. Satu saya sebut. Taib. Berarti sujud sahwi sebelum salam di mana letaknya? Pertama, Di mana letaknya pertama sujud sahwi sebelum salam? Adalah apa? Ragu-ragu yang tidak bisa menguatkan. Yang kedua, mengurangi yang wajib. Artinya mengurangi yang meninggalkan yang wajib karena lupa. Meninggalkan yang wajib-wajib di dalam sholat karena lupa. Maka sujud sahwi itu adalah sebelum salam. Sekarang bagaimana kalau terjadi dua di dalam sholat, penambahan sekaligus pengurangan? Apa yang Anda lakukan? Ketika terjadi di dalam satu sholat, di situ ada penambahan, di situ juga ada pengurangan. Anda sholat asar, lupa tahiyat awal. Kemudian Anda juga lupa, Anda berdiri rakaat yang kelima dari sholat asar. Berarti di situ ada apa? Ada penambahan, ada pengurangan. Pertanyaan, ada berapa kali sujud sahwi? Ada empat atau ada dua? Ada empat atau ada dua? Hah? Ada yang sujud sahwi. Taib, dia sujud sahwi sebelum salam dan sujud sahwi juga sesudah salam. Iya. Ada empat sujud sahwi atau ada dua sujud sahwi? Cuma ada dua. Hah? Cuma ada dua. Sekarang pertanyaannya, sebelum atau sesudah? Sebelum atau sesudah? Terserah. Jawabannya terserah. Kalau jawabannya terserah. Mau sebelum atau mau sesudah. Paham ya? Paham gak ini? Taip. Kasus yang berikutnya. Kalau musafir itu mestinya berapa? Kalau musafir, kosor. Iya kan? Anda lupa. Sholat duhur, mestinya Anda apa? Anda niatnya kosor ketika sholat duhur. Tapi Anda lupa. Anda lupa. Anda berdiri rakaat yang ketiga. Setelah tahiyat. Tahiyatulillah pada sholat duhur ya. Anda kan mestinya kosor ya kan? Mestinya salam setelah tahiyat. Tapi Anda lupa. Anda berdiri rakaat yang ketiga. Terus rakaat yang ketiga baru ingat. Loh, saya kan tadi niatnya kosor. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? A. Anda teruskan sampai rakaat yang keempat. Tidak ada sujud sahwi. B. Anda kembali ke rakaat yang kedua. Tahiyat, kemudian apa? Salam, kemudian sujud sahwi sesudahnya. C. Ya kan? C. Anda teruskan rakaat yang keempat, kemudian sujud sahwi sesudah salam. D. Mengulangi dari awal. Batalkan aja, mengulangi sholat asar, sholat duhur tadi dari awal. E. Semuanya betul. Hah? Mana yang Anda pilih? Pilihannya mana? B. B itu apa? Kembali ke rakaat yang kedua. Kembali ke rakaat yang kedua itu adalah yang benar. Kenapa? Karena qasar itu hukumnya adalah wajib. Kalau taib, sehingga para ulama menjawabnya begini. Kalau Anda berpendapat bahwa qasar itu adalah sunnah, kalau Anda mengatakan bahwa qasar itu adalah sunnah, berarti Anda teruskan sampai rakaat yang keempat dan tidak ada sujud sahwi. Paham ya? Kalau Anda menyatakan bahwa qasar itu adalah apa? Sunnah. Tapi kalau Anda berpendapat bahwa qasar itu adalah wajib, berarti apa? Harus kembali ke rakaat yang kedua, kemudian sujud sahwi sesudah salam. Karena kenapa kok sesudah salam? Karena sudah terjadi penambahan, berdiri rakaat yang ketiga. Iya kan? Itu sudah penambahan. Sekarang begini. Taip, kasus berikutnya. Anda sholat witir. Pengennya satu rakaat. Iya kan? Anda sholat witir satu rakaat. Lupa. Anda berdiri rakaat yang kedua. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan ketika sholat witir baru satu rakaat? Anda lupa. Anda berdiri rakaat yang kedua. Anda pengennya satu. Hah? Melanjutkan terus menambah ke rakaat yang ketiga. Ada sujud sahwi? Ada sujud sahwi? Tapi nanti kalau ada pilihan menambah ke rakaat yang ketiga sujud sahwi sesudah salam. B, menambah rakaat yang ketiga sujud sahwi sebelum salam. C, menambah rakaat yang ketiga tidak ada sujud sahwi. D, kembali ke rakaat yang pertama sujud sahwi sebelum salam. E, semuanya salah. Ini soal ya kan. Sudah ada jawabannya. Apa yang betul? Adalah C. Adalah apa? Meneruskan sampai rakaat yang ketiga dan tidak ada sujud sahwi. Kalau dia kembali ke rakaat yang pertama, maka sujud sahwinya di mana? Sesudah. Kalau tadi yang saya sebutkan di mana? Sebelum salam itu salah. Kan gitu kan? Iya kan? Nah, kalau misalnya nanti ada soal, iya kan? Misalnya D adalah kembali ke rakaat yang pertama, kemudian sujud sahwi sesudah salam. E, C, dan D yang betul. Nah, C dan D. Kan gitu kan? Kalau saya katakan apa? Sujud sahwi sesudah. Artinya dia kembali ke rakaat yang pertama, kemudian sujud sahwinya sesudah salam. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ini sujud sahwi. Adapun tadi itu letaknya sujud sahwi. Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Apa bacaan doa sujud sahwi? Bacaan sujud sahwi sebagaimana bacaan di dalam sholat. Sebagaimana bacaan di dalam sujud. Yang pertama adalah apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la. Yang kedua, subhana rabbiyal a'la 3 kali ya. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Yang ketiga, sebagaimana yang di dalam buku. Perhatikan di buku itu, di buku di halaman sebelumnya, di halaman 124. Ucapan yang dilakukan ketika sujud, bacaan yang dibaca ketika sujud, yaitu apa? Yang dalam hadis dari Aisyah, yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah, yang pertama dan yang ketiga tadi ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Taip, yang keempat, bacaan doa sujud yang keempat adalah yang diajarkan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Apa doa sujud yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu apa anta rabbi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syakka sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kelima, bacaan doa sujud yang kelima adalah apa? Yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Apa doa sujud yang diajarkan kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma hdut anni biha wizra waktub li biha ajra waj'alha li indaka zakhara. Itu adalah bacaan doa sujud. Ada 5. Walaupun para ulama menyebutkan ada 7. Taip, yang disebutkan dalam buku ini berarti jumlahnya ada berapa? Ada 5. Itu bacaan ketika doa sujud. Bagaimana kalau dia membaca subhana man la yanamu wa la yashu? Bacaan doa sujud sahwi, kan bacaan doa sujud sahwi yang masyhur yang tersebar di kalangan masyarakat adalah apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maka apa? Para ulama menyatakan hadza hadisun dhaif jiddan. Ini adalah hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak ada artinya tidak ada sama sekali hujjah untuk dalam masalah ini. Pertanyaan, ada enggak sujud sahwi ketika meninggalkan yang sunnah? Ada enggak sujud sahwi ketika dia meninggalkan yang sunnah? Maka memang ada, kalau Imam Masyafi mengatakan apa? Sujud sahwi. Kalau sujud sahwi karena meninggalkan yang sunnah, maka sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah. Kalau ada yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu yang wajib, nah itu wajib hukumnya sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam. Tep, ini satu jam sujud sahwi tok, ya kan? Tep, ada pertanyaan di sini? Bagaimana kalau seorang itu lupa sujud sahwi? Dia lupa tahiyat awal. Kemudian dia nanti mengatakan saya pengen sujud sahwi. Ternyata dia lupa juga sujud sahwi. Ya kan? Dia lupa tahiyat awal, dia juga lupa sujud sahwi. Kalau lupa sujud sahwi karena dia tidak tahu hukumnya, artinya dia tidak tahu hukum sujud sahwi, insya Allah sholatnya itu dimaafkan. Tapi kalau dia tahu hukumnya, maka dia harus mengulangi sholatnya. Artinya apa namanya, kalau dia, kita katakan adalah apa namanya, dia meninggalkan yang wajib. Kalau meninggalkan yang wajib karena lupa, maka para ulama menyatakan dia berdosa, tapi tetap sah sholatnya. Dia sah sholatnya, tapi dia tetap dia berdosa karena meninggalkan yang wajib. Mestinya sujud sahwi itu wajib, dia tinggalkan karena lupa, maka dia berdosa. Tidak perlu lagi dia mengulangi sholatnya. Afan, dia tidak perlu lagi dia mengulangi dan dia dapat dosa. Wallahu ta'ala. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah, kalau ada salahnya dari saya sendiri. Aku lukau lihat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.